bisa sasi deui asi urang bakal ngahiji keuleuh dianti-anti bakal nyorang laki rabi awas ulah robi deui cinta susah senang sasarengan pahit manisna dua I do.